Mitra Bisnis Asosiasi Importir Daging Indonesia ASPIDI menilai kebijakan pembatasan impor yang diterapkan pemerintah menjadi penyebab timbulnya praktek kartel. Ketua ASPIDI mengatakan sebelum diberlakukannya pembatasan kuota, para importir daging tidak mengalami masalah. Tapi setelah kuota impor dibatasi, jumlah perusahaan importir yang semula berjumlah 20, berdasarkan data Kementerian Perdagangan justru membengkak menjadi 76 perusahaan. Ia berpendapat Kementerian Pertanian terlalu berobsesi untuk mencapai swasembada tanpa melihat kondisi saat ini. Ia juga mengingatkan tingginya harga daging sapi yang merata di seluruh Indonesia disebabkan karena minimnya persediaan. Untuk kembali membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, kalau ingin swasembada daging sapi, apakah kita sudah mampu? Saya pikir kalau mampu, pasti mampu. Tapi ada tahap-tahapnya, nggak bisa 1-2 tahun selesai dalam persoalan itu. Ya perlu cari bibit-bibit yang betul-betul bisa pakai untuk dagingnya. Ya, bibit untuk dagingnya. Ada yang untuk susunya. Ya, ada yang bagaimana yuk mencari bibit-bibit unggul itu kan. Kombinasi-kombinasi daripada sapi-sapi Indonesia sama sapi-sapi luar negeri untuk menimbulkan mereka punya bobot daging dan lain-lainnya itu lebih banyak begitu kan. Ini menurut saya yang kita bisa lakukan, tapi tidak bisa dalam waktu 1-2 tahun. Ini juga mesti lakukan dalam rencana 5-10 tahun juga berkali. Dan itu mesti bertahap betul dan punya statistik yang benar. Jangan cuma kepentingan-kepentingan sesaat dan kepentingan-kepentingan di mana statistik rakyatnya yang mana yang you bantu. Petani mana, peternak mana yang you bantu, apa yang you kasih kepada mereka. Mungkin mereka bukan butuhkan you stop import dagingnya, mereka butuhkan bibit unggulnya yang you kasih kepada mereka. Dan bagaimana membantu supaya peternak-peternak kita itu jangan cuma yang sambil-sambilan aja, yaitu rakyat-rakyat kecil yang you kasih 1-2 sapi untuk melakukan apa untuk mensuplai daging-daging Indonesia itu kan susah sekali kontrolnya kan, dan mereka juga bukan peternak-peternak ya, tapi itu dipakai untuk tabungan-tabungan aja 1-2 ternak sama 1-1 keluarga dan lain-lain. Jadi semua itu mesti ada betul-betul direncanakan secara besar-besaran baru you bisa mendapatkan swasembada daging dan sapi yang cukup ini. Tapi kalau enggak, bagaimana sapi kita kurus-kurus semua, bagaimana you bisa dapatkan di mana penduduk kita bertambah tiap-tiap tahun lebih banyak pertambahan penduduk yang membutuhkan daging sapi dengan middle class kita yang menaik ini daripada you ternak sapi you bisa beranak begitu banyak untuk supply kita. Jadi yang soal-soal ini juga dan kenapa sapi kita ini mesti kita datangnya cuma mayoritas itu Australia atau New Zealand dengan alasan penyakit segala macam. Itu orang datangin Malaysia, datangin sapi ini yang paling murah dari India. Tapi kita beli dari Malaysia bahkan sapi-sapi kalengan tuh sebagian besar datangnya dari Malaysia, di mana dia import sapi itu dari Argentina, dari Brasil, yang paling besar sapinya dari Amerika, malah dari India pun yang orang nggak makan sapi pun di sana murah-murah sapinya pun. Tapi kita alasan penyakit inilah, penyakit itulah, nggak boleh masuk. Sehingga kita itu membatasi diri kita untuk membeli daging-daging yang murah, di mana di luar negeri, di mana-mana, selama kita bisa karantina tempat-tempat yang betul-betul kena penyakit itu aja yang kita larang, bukan negaranya yang dilarang. Tapi undang-undang kita ini melarang negaranya. Kalau kita misalnya kena penyakit di Irian itu seluruh Indonesia dianggap salah semua begitu ya. Yang begini-begini ini menurut saya kita harus ubah. Kita tahu salah tapi kita nggak bisa ubah gitu loh. Dan kita tidak mau merubah itu sehingga akhirnya kita terperangkap membeli semua lebih mahal daripada kenyataannya di dunia yang bisa kita adu supaya mendapatkan daging dan dengan harga yang cukup reasonable. Tapi ini tidak kita lakukan. Semua kebijakan itu menurut saya sudah salah, tapi kita nak merubah gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Mary Agustin.